latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Ke wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Angger ana wong dosa gedhe atau maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhir pada. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing ngene rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola darroh suwe-suwe nisfu napa? Darroh. Wong kharit buen to. Wah kaya anggar wong mukmin kok dosa gedhe berarti imane ora ana gunane. Niku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah ambek napa maksi? Maksi. Iku maksiat iku piro to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut fathul mu'in wa yusannu atau si'atu alal ayyal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa bek sistem keluarga, nggo suwe-suwe kecewa bek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, saya cacilik dolanan itu dolanan termasuk hebat Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nanti dolanan jeruat di betul lebu kamari Nabi. Nabi kebetulan ngeloro gitu mana nggak emang. Dan aku buat praktek nol kita kobal lewat minami kita kobal ya kari. Tapi itu nyata ini tare. Mergo sing terus no tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dungane napa fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong ge santri iku napa le? Wong liya. Paling bedak khol kowe di Fatihah. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku yang ngenteni sumpek. Tapi nak anak, mbok niat mati khai bapak ibu orang, ger anak mengamal soleh, otomatis kita kiriman nawa orang orang idam mata pun ada mengkota amaluhu ilam salah sin sudah kotin jariah dan awal ilmu nyuntafa ubi kau angin kan sudah kotin jariah butuh suke ilmu nyuntafa ubi kau butuh ngalim orang kabeh kan awal adin solihin je enteng anak kan kau mesti duwe malah wakai wakai anak orang jelas sih. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awal adin solih kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosan ngomong ini sampai kula mati. Ngene wae, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngoten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Faham ya mulane sampean delok teng kene critane Quran-Quran ku nak delok hubungane nabi be anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom bi walidati. Sebagian rebana wa atainaul hukma napa sofia. Mereka mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudzil kitab napa biku wa atainaul hukma sofia. Terus wa hananan billadunna wa zaka wa kana taqiya. Hananan maknane iku sifat aris, sifat seneng. Hananu maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat nopo tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki, kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan, wong nek nglafadzno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafadzno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nawis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong li wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku kaya manuk ketulup iku ora oleh. Lan rata-rata ulama nak ketemu wong gayane gaya awam, perkarane nak kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne koyo manuk ketulup haho. Lan rata-rata ulama sing kali bertenan nak ketemu wong wis guyon, nak wong kok kriting ngono. Muga sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok ya kan. Iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok nopo? Pinter, iku pelecehan apa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena dia karena ditedir anak terus rakyat rapati berhormati alasan itu mergo anak kan lucu kan orang lain yang lafadz la ilaha illallah berhormati karena dia nasibnya sial jadi anak rapati berhormati mergo anak wajib berhormat wong tuwo. Begitu juga nasibnya bujum elek gara-gara adiknya bujum terus wajib takzim mbek kuwi padahal kuwi wajib takzim adiknya mergo adiknya lafadz la ilaha illallah lha iku sing salah kabrah lha iku musibah ya paham napa musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan soleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe. Sang isor, rupane dadi anak dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran ning hadis, semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan Ismail pasti ora paham cek cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayah kiai. Bapak kiai iki tenan wayah. Bocah bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walase pas dhekne umur 12 tahun, bapake iku wayah. Ya wayah iku rabinah lho jenenge wayah napa poligami niku. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapaknya wancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter den oleh. Ala kok pinter bapaknya. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh, tak takok lho, kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Yo tangan-tangan kalah debat Pak Gus kula. Bapaknya lan kelar ngene. Bapak tenan, bapak kandung. Cung. Umpama kiai muwayo kita tetap nyucup tau ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetap kula nyucup. Alasan apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah loro statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah ya. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir, tangenan bener. Wong nak kiai ku wayah aku tetap nyucup, tapi nak bapakku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafadzno la ilaha illallah, statusnya loro. Sing nyuwargakno kowe, sing mbok kloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lah wong nglafadzno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra hormati. Perkarane terima wong wedok jare cara Yogyakarta kanca wingking jare kok waduh malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafadzno kalimat tauhid. Anakem ya soben sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungane mbek Ismail disebut apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi to anak turune. Sebab iku Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-bali ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takoki iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten somben padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai somben ning kuburan padha bapak sapa Ibrahim. Ruhin takoki sapa kan bapak Ibrahim. Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyah ila yaumil qiyamah. Ya saya ki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumat cah ben sok ben ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kulo mboten sombong, anakku lho nang kelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jak bakas mati. Nggih biasa mawon. Sing kelas 6 SD nggih biasa tak jak bakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, enggak usah senang dihormati orang. Sering tak ajak lunga dhewean ngebis. Karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya, wong hormati goblok seran. Kadang senang, kadang orang. Tak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran senang karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih, sering hidup sendiri, sering. Biar gak kulina taklek, gak kulina nopo. Sampean tak ceritani, kenapa ilmu saya manfaat? Di antarane gara-gara gawe kopi dhewe. Luwih kulon pertobatan. Saya itu kalau bikin kopi jam 4:30 itu bikin sendiri. Karena sederhana teorinya, sampean ben ro ilmune ulama. Ya. Allah kan dawuh fasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kamu baca tasbih sebelum matahari terbit. Sanggepnya 4:30 atau jam 5 lah. Gus tangi turu kepengin gawe kopi, gawe kopi. Entahlah nanti kalau saya sudah tua mungkin ndak kuat. Kalau masih kuat tuh ndak saya bikin sendiri gawe kopi. Teori saya sederhana. Gusti kula nu nak gawe badhe gawe kopi nu badhe seneng. Nak badhe seneng mengke kula eling jenengan. Jenengan maringi rezeki kula kopi terus melek terus seneng. Kok kopi nu radi kados wen, kadhe kados homer, nate kada apa? Homer. Dadi rondo mabuk jenenge. Koyal lagi. Cari kanca kula. Kenapa kok seneng ngombe kopi? Walah Gus nglalekno utang. Mergo sejarahe kopi. Saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu jek diarani wine of Arabic. Mergo wong pertama Italia, wong Italia ngombe homer, bareng kenal pedagang Arab ngombene kopi, bareng dhewe kok padha-padha nglalekno masalah. Mulane jek diarani wine of Arabic. Mulane wong Italia nak diarani kopi iku wine wong Arab. Amane khomere wong napa? Arab. Mulane kena apa santri wong melarat seneng ngopi iku rada khomer, Pak. Mergo padha-padha nglalekno napa? Masalah. Jadi ada orang Eropa itu pernah lama darani kopi iku waine wong napa? Arab, wong Islam. Kita didono sejarah. Mulane nek ape ngopi sing eling pangeran mergo rada napa nyabu, Pak. Mergo rada napa? Nyabu. Nah, artinya sederhana niki mboten kula mboten ujub mboten tak contohno sing kehidupan keseharian. Mereka khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wes ki ape seneng. Ape seneng gawe kopi nak kowe dhewe sing lakoni kan ndak banyak taklek. Taklek itu menggantungkan sesuatu pada orang lain jenenge apa taklek. Misale gugah bojo. Yo nak bojoku tangine mbek senyum, nak mbek merengut. Berarti untuk seneng kan ngenteni bojoku tangi, cekatan, mbek senyum, gawekno kopi sing takarane pas, ora kemanisan, ra kelegene sesuai seliraku. Takleke 5 hal. Padahal kemungkinan tangi merengut batal cito kan. Utawa pas ramah tapi gawene ora pas. Utawa ramah pas tapi engkok saya tak ning jeding suwi. Jadi ya Allah, saya tidak akan mengorbankan kesenangan saya dengan taklek 5 hal. Bodoh sekali kalau saya seneng jenengan tak taklek 5 hal. Lan agek dhewe kan wis. Keliru ya keliru kelirune dhewe. Saleh gak pas pasir apa dhewe. Gak balik kalau pegai kopi raro, gue deh sedok, kok sedok raro, nek dia dok, gak sering dia bisa kapok. Itu saya itu saking senengnya pangeran, itu bahkan takut saya mengganggu istri saya. Bukan karena saya takut istri, takut seneng saya sama Allah itu tak taklek. Betul, saya ngaji di sini itu karena aku seneng pangeran. Umum masih ngaji karek rugen gini sama, saya bersama, senengnya bodoh. Karena bagi saya ngaji itu skore dihitung pangeran. Bahak ngaji istiqomah skore ya sudah. Kak urusan sing ngono sapa setan, bu iblis, bu wong, bu malaikat ora ono. Begitu juga saya kenapa sering pergi sendiri ya gitu. Lu ngombe wong nak ganggu wong dolim. Nak wonge ra pas sikape kok aku taklek. Seneng pangeran kok kagian taklek. Dhewean wis gak usah taklek. Jadi kenapa wali-wali Tuhan tuh seneng sendiri itu barokahnya dia enggak mau taklek. Dia enggak mau senenge mbek Allah. Ditaklek, digantungkan. Padahal syarat saya jadi wali kudu seneng. Jadi ciri utama wali kula khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak dirasa wedi, gak dirasa susah. Kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah seneng tuh tentu kan butuh sekian perangkat karena kita kadung bersentuhan sama pihak lain. Itu tadi jika Anda seneng ngopi dek bergantung, gugah bojo. Kemungkinannya kan 5 hal tadi. Tangi merengut. Lah lucunya kemungkinan pertama itu paling sering. Lah itu kan bertaruh sekali kan. Pemenang kue rapati kelar nafakoi dek gugabar. Wah malah perkara. Wah itu potensi keburukannya kan lebih banyak kan. Lah wong kok berjudi, paham gak? Wong kok apa? Berjudi. Gawe dhewe kan beres. gawe dhewe sing ngombe kopi ngeflay sithik-sithik wis damai lho. Jadi wong nak seneng pangeran tenan bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Kulo kula ngate di loro ibu kula kuwi mbek anak ujo nganti ngono. Mari sampeyan anak ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh boten. Saya taunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafatkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun nganti Allah ngutus nabi. Tak bertawarai carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal ku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad, ngelibatkan Jibril mok demi nglafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail dan beberapa malaikat. Mok nggo ngilangno kekafiran ben do nglafatno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak nglafatno ilaha illallah biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kuwe di depan umum terus takzim dikongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Manuk biyo mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak. Utekem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok ateh yo nurut. Mbok yo sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngene iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat be anak. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir wedine tak omongi mulai mikir. Saiki nak penyentak anak wedi wong nang kualat dir mikir nek apa nek syukur kula. Wedi be anak kula sing. Kula sing mulai dukung 1-2 ya mulai wonten guru-guru SD. Jogeman kamu anak kualat karo Gus Mbak. Bukan niat ngenya, bukan niat dukung raro aku. Tapi tapi mulai saya tanamkan paham sidik-sidik nak wani anak kenapa? Kualat bendaran aliran sesat Allah. Bawang mulai mikir anak mbek kowe hubungannya apa coba. Misalnya mbak arani anak amiku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak. Gak terima ngeloni bojomu untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak malasane opo? Tetep iku kersane Allah.